Saya seorang ibu dua anak yang sudah 1,5 tahun tidak dinafkahi secara lahir atau batin oleh suami saya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum pernikahan saya di mata agama? Dalam masa penantian tidak jelas ini, kalau saya menjalin hubungan seorang pria lebih dari sekedar teman, bagaimana hukumnya? Apakah ada doa khusus agar suami saya segera mengambil sikap kembali atau bercerai dengan saya? Begini, bagaimana hukum pernikahan seorang suami dengan istri? Hukum pernikahan itu biarpun tidak ketemu, biarpun tidak ngasih nafkah, biarpun tidak memberi makan, biarpun nempeleng, suka musuhan, itu biarpun 10 tahun tetap hubungan suami istri selagi belum adanya cerai. Seorang istri tidak dikasih makan 10 tahun. Ya. Sudah begitu punya anak terus ya. Ini istri goblok ya. Enggak apa-apa. Lah itu bagaimana? Kalau tidak diberi nafkah lahir batin 10 tahun tetap hubungan suami istri itu ada. Tidak akan terputus. Kecuali sang suami mengatakan cerai. Tetapi Islam itu adil. Wahai para wanita, ini keadilan Islam. Kalau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada Anda, maka Anda boleh mengajukan ke Mahkamah Islam untuk tuntut cerai. Ini gugat cerai. Ini adalah kemuliaan wanita ini dilindungi. Jadi Anda tidak boleh mencerai sendiri. Wanita enggak boleh mencerai sendiri. Karena apa? Dilindungi agar aman. Sebab kalau mencerai sendiri bisa ditempeleng, dimusuhi ya. Tapi lalu mahkamah. Jadi negara yang mengatur, yang menceraikannya. Kalau urusan nafkah bisa saja negara yang mengambil dengan paksa. Wahai suami, mana uangmu? Beri kepada istri. Kau punya utang 2 tahun, bayari dulu. Nah, ini adalah negara. Makanya begitu mudahnya urusan perceraian saja wanita tidak boleh dengan dirinya sendiri, harus melalui jalur hukum agar terlindungi. Kemudian dalam masa penantian tidak jelas ini, kalau saya menjalin hubungan dengan seorang pria lebih dari sekedar teman, bagaimana hukumnya? Takutlah kepada Allah. Mendekati zina itu mengerikan. Apa maksudnya lebih dari sekedar teman? Adalah masya Allah, namanya hukuman Allah itu akan diberikan karena kita bermaksiat. Apalagi mendekati zina yang namanya pacaran dan sebagainya. Paling bagus adalah Anda segera mengambil keputusan dengan suami Anda. Suruh menceraikan Anda lalu Anda menikah. Jangan main api. Biarpun hanya sekedar SMS, hati rusak itu masya Allah. Sementara Anda masih punya suami, ketahuilah Anda di bawah naungan suami Anda. Pengkhianatan Anda ada nilainya dalam catatan amal jelek. Hati-hatilah, takut kepada Allah. Jadi jawabnya harga mati. Bagaimana menjalin hubungan dengan pria sekedar teman? Seandainya Anda sudah janda pun tidak boleh, bagaimana Anda masih menjadi istrinya seorang suami? Anda jadi janda lalu Anda berhubungan lebih dari sekedar teman dengan seorang laki-laki, takutlah kepada Allah. Kemuliaan Anda akan hilang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka harus Anda perhatikan, kalau Anda menikah, menikah. Tapi jangan melakukan dengan cara berpacaran atau hubungan sekedar lebih dari teman, masya Allah. Tapi ketahuilah, orang berani bertanya ini karena dia ingin mendapatkan kemuliaan, semoga Allah memuliakannya. Menikah. Atau minta cerai dulu, otomatis prosesnya. Bagaimana, apakah ada khusus agar suami saya segera mengambil sikap? Begini, mengambil sikapnya, bercerai dengan saya, kembali atau bercerai. Sekarang masalah kembali atau bercerai itu sebetulnya pilihannya di Anda. Kalau Anda punya suami dolim, gak benar dan sebagainya, itu ada perlunya sebetulnya. Seorang wanita harus ada wibawa. Kadang-kadang ada wanita ditempelengi, dihukum, sudah begitu suaminya gak pernah kerja, mau saja ini perempuannya, ada enggak? Hanya. Kalau ditanya kenapa begitu, terlanjur punya anak 3, oh nunggu punya anak 7. Ya Allah. Islam itu lihat, tidak boleh ada kedoliman di dalam rumah. Suami tidak boleh nempeleng istri. Suami tidak boleh menyia-nyiakan istri. Cuman Anda harus tahu. Sebabnya kalau memang karena dia zalim, Anda lebih baik untuk mengambil sikap Anda sebagai wanita. Jangan sampai kedzaliman di dalam rumah Anda itu terjadi karena suami Anda yang zalim, dia masuk neraka nanti. Kedzaliman tidak boleh terjadi. Anda harus mengambil sikap yang jelas. Dengan wibawa, abang mau berhenti tidak dari kedzaliman itu? Kalau kita bertemu lagi, kita berkumpul kembali, tidak boleh ada kedzaliman. Kalau masih ada kedzaliman, lebih baik hidup sendiri-sendiri. Wa kullan yughnihillahu min sa'ati. Semua akan Allah berikan kemudahan. Kalau orang berpisah, tidak usah takut. Karena permasalahannya kadang-kadang enggak faham ya. Terjadi berantem, kehinaan, penghinaan, zalim, aniaya. Ternyata perempuan ini masya Allah. Sabar itu adalah di saat tidak terjadi kemaksiatan kepada Allah. Kemudian, apakah harus kembali atau cerai? Anda yang lebih tahu. Kalau dia berbeda, kalau memang dia itu tidak bisa merinafakah lahir dan batin karena dia lemah, bukan karena zalim ya. Karena lemah dia kerja bangkrut, gak punya skill, setelah itu kena penyakit sehingga tidak bisa menggauli istri. Lah ini kemuliaan bagi Anda untuk bersabar. Kalau memang suami Anda adalah tidak bisa memberi nafkah karena memang dia itu melarat, bukan orang zalim. Sebab gaji tinggi istrinya gak dapat, simpenannya yang dapat zalim. Jangan mau dong Anda. Tapi kalau suami ini memang karena lemah, tidak mendapatkan rizki, tidak diberi oleh Allah oleh rizki, tidak digampangkan rizkinya, melarat, maka mulia sekali jika Anda sebagai wanita sabar, apalagi Anda yang memberi nafkah. Dapat tiga kemuliaan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Seorang perempuan tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya. Ngadu ke Rasulullah, diberi pilihan, minta cerai saja. Satu. Yang kedua, kamu yang ngasih nafkah, kamu dapat pahala banyak nanti. Tiga pahala, pahala nyenengkan suami, pahala kepada anak-anak, pahala sedekah. Sang wanita itu memilih, biar aku saja yang mencukupi ya Rasulullah. Disanjung oleh Nabi Muhammad, asobti, benar pilihanmu. Nah ini wanita solehah, suaminya gak kerja, dia yang mencukupi. Bukan karena suaminya zalim ya. Tapi kalau zalim, ingat jangan dibiarkan. Kita harus ajari tegas seperti ini, zalim. Kalau suami, masya Allah, karena tidak mampu, tolong, ini harus dibantu dia. Na'udzubillah, suaminya tidak mampu, malah ditinggalkan. Siapa yang ngasih makan nanti? Bumbong itu suami Anda, sedekah, dapat pahala banyak. Itu suami. Tapi kalau suami zalim, gajinya gak karu-karuan, dicacarkan sana-sini, maksiatnya jalan, zina, gak sholat. Ngapain ibu-ibu masakin untuk suami yang gak sholat? Manusia itu cirinya adalah sholat, ya? Ya. Coba, itu Simon itu, kera itu sholat atau tidak, Bu? Hah? Kalau manusia? Sholat. Jadi kalau seorang ibu punya suami gak sholat, kayak siapa? Simon itu monyet di belakang ini ya. Jadi, kalau suaminya tidak sholat, berarti ya kayak Simon. Nah, makanya ibu tidur sama? Kasihan ibu. Bukan ibu-ibu di sini, ibu di sana itu. Jadi ibu tolong selesaikan urusan perceraian ini. Kalau memang ibu sudah tidak bisa hidup dengan dia, tapi kalau permasalahannya karena dia sakit, mohon maaf loh. Ini adalah perempuan yang hina ya. Gara-gara suaminya sakit, mohon maaf, sampai mohon maaf tidak bisa menggauli istrinya. Gara-gara sakit begitu lalu dia pindah untuk menikah lagi. Rendah sekali kehidupan kita itu. Ya, namanya orang kan bisa saja semacam itu ya. Bersabarlah. Bersabar-bersabar, menangan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan memberikan pertolongan. Kalau permasalahannya zalim, Anda boleh mengambil keputusan yang jelas.